ini ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari, menari di atas tali. Aku tak takut jatuh, tak takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam ini. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau akan datang. Ku ingin kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up, kompas tubuhmu akan aku tangkap. Hadirmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah terungkap. Tak apa asal kau tertawa. Musikku di balada sirkus.